memulai awal dari kajian, ingin saya sebutkan apa yang disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang nasihat beliau di salah satu khutbah Jumat yang pernah beliau sampaikan. Selalu menjaga, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bawakan ayat, diingatkan dengan salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa inna khairaz zat at-taqwa." Ketahuilah sebaik-baik az-zat, bekal yang bisa kita pertahankan dan kita bisa bawa di hadapan Allah Jalla wa'ala adalah semata-mata adalah ketakwaan. Khairuz zat, bahkan itu sebaik-baik dari bekal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan yang singkat di dunia ini, yang tentu kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil, kapan kita pula akan mengakhiri ajal kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat ini selalu diingatkan oleh para ulama, baik dahulu maupun hari ini, agar setiap diri untuk membakali dan mengingat ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Taqwa adalah dia berusaha membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan kemudian dia jauhi setiap apa yang dilarangnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah melalui lisan Rasulnya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap diri ketika jaga itu, maka dia dalam bingkai ketakwaan, berusaha menjaga setiap perintahnya dan dia jauhi dari setiap larangannya. Naam, kemudian kata beliau hafizahullah, mengajak kita untuk mengingatkan bulan mulia yang sudah kita lalui bersama. Ibadallah, kata beliau, kuntum fi syahril khair wal barakah. Kalian tadinya dalam bulan yang penuh dengan kebaikan dan penuh keberkahan. Tasumun naharahu wa taqumun min lailihi. Di mana kalian tadinya di siang harinya berpuasa, menjalankan apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan. Dan di malamnya pula kalian menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dengan salat qiyamul lail, salat tarawih. Wa tuqarribuna ila rabbikum bi anwa'il qurbat. Dan berbagai macam kalian lakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai bentuk pendekatan diri, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tentunya kita lakukan dengan dasar tam'an fi sawabih wa khaufan min iqabih. Semua berkeinginan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala, meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan. Kemudian juga di saat yang sama dia khauf. Khawatir. lalui bersama. Thumma intahat tilkal ayyam wa qata'tum biha marhala min hayatikum. Maka kemudian telah berakhirlah hari-hari tersebut, dan kalian telah langkahi, telah lewati satu tahapan dari kehidupan kalian, kata beliau. Lan ta'uda ilaikum, yang mana tidak akan bisa kembali kepada kalian. Mungkin akan ketemu Ramadan berikutnya, tapi dengan tahun yang berbeda. Sehingga Ramadan yang lalu sudah tidak bisa kembali lagi. Wa innama yabqa lakum ma awda'tumuh fiha min khairin aw syarr. Hanyalah yang tersisa bagi kalian, kata beliau, apa yang telah kalian persembahkan, apa yang telah kalian hantarkan di hari-hari tadi. Min khairin aw syarrin. Apa yang sudah kalian persembahkan, kalau kalian persembahkan amalan yang baik, maka kebaikanlah buat kalian. Tapi kalau sebaliknya, ketika di hari-hari tadi di bulan Ramadan kalian justru lakukan pelanggaran, melakukan dosa, maka kejelekan pula bagi kalian. Wa hakadha kullu ayyamil umur marahil taqta'unaha yawman ba'da yawm fi tariqikum ila ad-daril akhirah. Maka demikianlah, kata beliau, pada hari-hari umur yang kita jalani bersama, adanya marahil, adanya tahapan-tahapan, yang mana setiap diri akan langkahi hari demi hari secara tidak terasa, sehari demi hari, sepekan, sebulan, setahun, Ramadan yang lalu, Ramadan berikutnya, dan seterusnya, sampai kemudian kita mengharuskan untuk menemui kampung yang namanya akhirah, kampung akhirat kelak. Fahiya tangkusu min a'marikum, ketahuilah hari-hari yang telah kalian lalui tadi adalah mengurangi dari umur kalian. Terlewat sehari, terkurangi umur kita sehari. Tambah hari berikutnya, terkurangi lagi. Demikian seterusnya. Wa tuqarribukum min ajalikum, dan kemudian akan mendekatkan kalian terhadap ajal yang telah Allah tentukan bagi kalian. Maka ingatlah apa yang Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, tepatnya pada surat Ali Imran ayat ke-30. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Di hari yang mana setiap jiwa dapati apa yang telah dia perbuat dari amalan kebaikan, dari setiap amalan kebaikan yang telah dia lakukan selama di dunia sekecil apapun, muhdara, maka akan dihadirkan, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah khawatir atas perbuatan kalian sekecil apapun, bahkan sampai yang besar, akan dihadapkan, akan ditunjukkan, akan disampaikan kepada kalian oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ma'amilat min su'in, dan sebaliknya apa yang telah diamalkan oleh jiwa tadi berupa su', berupa kejelekan, dosa, pelanggaran, dan yang lainnya, lau tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka jiwa yang demikian tadi berharap, berkeinginan dengan sangat, lau anna bainaha, seandainya antara dirinya, antara jiwa tadi, wa bainahu, dan masa tadi, amadan ba'ida, ada jarak yang jauh. Apa maksudnya? Dia berharap untuk bisa kembali ke dunia untuk melakukan, memperbaiki amalan jeleknya, dia rubah dengan amalan kebaikan. Kalaulah tahu ternyata di akhirat semua dihadirkan, kalaulah tahu bahwa di akhirat sebagai tempat pembalasan dan tidak ada lagi tempat untuk beramal, maka menyesallah kepada setiap jiwa tadi yang amilat min su, telah berbuat dengan amalan kejelekan tadi, ingin kembali, ingin diberikan umur yang panjang lagi. Demikian kata jiwa yang jelek, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kemudian kata beliau hafizahullah, dengan berlalunya bulan Ramadan, beliau nasihatkan kepada kita, tarji'u ila rabbikum bitawbah wal amalis salih wal a'malis salihah. Hendaknya kalian kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubat. Sudah kita merasa berbuat baik maksimal, dengan semaksimal mungkin untuk melakukan amal kebaikan di bulan yang mulia, di bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan, maka bukan kemudian kita bersantai-santai dan kemudian kita merasa sudah pasti diterima, tetapi dinasihatkan untuk kembali kepada Allah bitaubah wal a'malis salihah, dan kemudian kalian kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan continue melakukan amalan-amalan yang salihah. Di mana kalian, kata beliau, telah terdidik dengan amalan-amalan ketaatan, dan kalian pula telah terdidik dengan amalan berupa meninggalkan yang diharamkan, dan kalian pula telah terlatih dengan pelajaran-pelajaran kesabaran di bulan tadi. Kalian telah menang dalam menghadapi jiwa yang mengantarkan kepada asu, karena memang jiwa itu diciptakan pada dasarnya inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu cenderungannya untuk melakukan amalan yang su. Maka di saat Ramadan kalian telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikekangnya jiwa tadi, dibelenggunya syaitan, dan kemudian kalian terbantukan untuk mengalahkannya, dan kalian semangat untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Maka menghasilkan tumbuhnya, lunaknya hati kita untuk menjalankan ketaatan. Di sisi lain sebaliknya munculnya kebencian bagi kita kepada kemaksiatan, kepada dosa. Kita telah dididik oleh Allah Jalla wa'ala melalui bulan yang mulia tadi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, melalui satu amalan yang Allah perintahkan, yaitu as-siyam. Kita telah pelajari bagaimana hikmah yang terkandung di dalam siyam Ramadan. Salah satunya terdidik kita dengan akhlak yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang, kata beliau, kalau sudah berakhirnya Ramadan, fala tarji'u ba'dahu ilal ma'asi. Jangan sekali-kali kalian kembali sesudahnya kepada kemaksiatan, pada dosa. Muncul mungkin pada sebagian jiwa, alahkan sudah ini selesai dari Ramadan, sudah selesai hari-hari yang mulia tadi, kita kembali asal seperti layaknya sebelum Ramadan. Berarti kemudian dengan itu termotivasi dia untuk bermudah-mudahan dengan amalan-amalan dosa. Maka diingatkan kepada setiap diri, jangan kita kembali kepada perbuatan ma'asi. Fa inna rabbus syuhur wahid. Ketahuilah bahwa Rabb setiap bulan-bulan yang ada dalam setahun itu adalah wahid, adalah satu. Artinya apa? Janganlah kita merasa beribadah kepada Allah tatkala datang Ramadan saja. Setelah selesainya Ramadan merasa terbebaskan, melemah semangat kita untuk terasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, diingatkan bahwa Rabbus syuhur wahid, bahwa Rabbnya dari bulan itu bukan hanya satu bulan, tetapi pada keseluruhan bulan, artinya kepada keseluruhan waktu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fala tahdimu ma banaitum fihi min salihil a'mal. Jangan kalian hancurkan apa yang sudah kalian bangun min salihil a'mal, dari amalan-amalan yang baik. Kalian sudah termotivasi, terpanggil selama Ramadan untuk melakukan amalan kebaikan, maka jaga, jangan dihancurkan ketika Ramadan telah berakhir. Fa inna min alamah qabulil hasanah ittiba'uha bil hasanah. Karena sesungguhnya tanda diterimanya amalan kebaikan adalah diikuti dengan amalan kebaikan berikutnya. Inna min alamah qabulil hasanah, termasuk dari tanda diterimanya kebaikan, ittiba'uha bil hasanah, adalah diikuti dengan kebaikan berikutnya. Wa innar ruju' ilal ma'asi ba'da taubah minha a'zamu jurman wa ashaddu isma mimma kana qabla dhalik. Karena sungguh kembali kepada perbuatan ma'asi setelah dia lakukan taubat adalah sebesar-besar dari kejahatan, merupakan dosa yang keras dibandingkan sebelumnya. Sudah dia pupuk, sudah dia bina, sudah bagus jiwanya tadi dengan Ramadan, kemudian dengan berakhirnya Ramadan dihancurkan. Nah, setapak demi setapak bangunan yang sudah kokoh tadi. Maka diingatkan oleh beliau, hal yang semacam itu adalah a'zamu jurman wa ashaddu itsma, kejahatan yang besar dan merupakan dosa yang besar pula. Wa inna amamakum mizan tuzan fihi hasanatukum wa sayyi'atukum. Sesungguhnya ingatlah bagi kita bersama, di hadapan kita adanya mizan, adanya timbangan amalan nanti di akhirat kelak, yang akan menimbang amalan kebaikan kita dan amalan kejelekan kita. Merupakan dari prinsip ahli sunnah bahwa kita beriman dengan adanya al-mizan, dan itu keberadaannya secara hakiki dan bukan majazi tetapi hakiki, memiliki dua sisi timbangan, yang sisi pertama adalah menimbang amalan kebaikan, sisi yang lainnya menimbang amalan kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat Al-Mu'minun, tepatnya ayat ke-102 dan 103. Faman thaqulat mawazinuhu fa'ulaika humul muflihun. Siapa yang thaqulat, yang berat mawazinuhu, timbangan baginya, fa'ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Sebaliknya kata Allah, wa man khaffat mawazinuh, siapa yang khaffat, yang ringan mawazinuh, yakni timbangan amalan kebaikannya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka lah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, maka dia akan ditempatkan di dalam jahannam, kekal di dalamnya. Naam. Maka ketahuilah kata beliau, asyuhur mazra'atun lil a'mal wa mawaqit lil ajal. Bulan-bulan yang ada yang Allah jadikan perputarannya rutin selama setahun tadi, ketahuilah sebagai mazra'a lil a'mal, sebagai tempat ladang bagi kita untuk beramal. Wa mawaqit lil ajal, sebagai tempat ketentuan adanya ajal, ajal umur masing-masing setiap diri. Nah, kapan kita akan diposisikan, di tahun mana, di bulan mana, di hari apa, di saat kapan kita akan mengakhiri dari umur kita semuanya. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengingatkan, apabila musim Ramadan telah berlalu bagi kita, bukan berarti kemudian ladang untuk beramal terhenti, melainkan di sana kata beliau, musim yatakarrar fil yaum wal lailah, adanya musim yang terus berulang yang terjadi pada setiap harinya dan setiap malamnya. Salah satu amalan tadi adalah, bahkan itu satu-satunya yang terjadi pada setiap hari, sehari semalam, adalah sholat yang 5 waktu. 6. Walaupun telah berlalu dari Ramadan, amalan sholat 5 waktu terus berlangsung, yang telah Allah Jalla wa'ala telah wajibkan kepada kita sebagai hambanya. Tad'una lihuduriha fil masajid. Engkau sambut seruannya tadi, melakukan sholat 5 waktu tadi, hadirnya di masjid-masjidnya, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kalian untuk berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala sebagai maula, sebagai wali bagi kalian. Kalian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui salat tadi, berdoa. Kalian bisa istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian pula meminta fadilahnya, meminta karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penuhilah panggilan Allah Jalla wa'ala tadi dengan hati yang lapang, memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, semakin semangat kita dengan terpupuknya amalan selama Ramadan, maka semangat terus berlangsung. Termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Rutinitasnya dia salat berjamaah di masjid, memenuhi panggilan sang Khalik, zat yang memiliki alam semesta ini, zat yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Selain itu juga kata beliau, di hadapan kita adanya musim yatakarrar kulla usbu', musim yang terus berlalu, terulang, walaupun itu setelah Ramadan, adalah amalan setiap pekannya berupa salatul Jum'ah. Di hari Jum'ah, hari yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padanya adalah sa'atul ijabah, adanya waktu-waktu yang sejenak yang diijabahkan, dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang muslim tadi berdiri meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan kabulkan. Pendapat yang kuat insyaAllah, waktu tadi adalah selepasnya dari sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari di hari Jum'ah. Itulah sa'atul ijabah, waktu-waktu yang dikabulkan. Jam berapa, menit keberapa, wallahu a'lam. Yang jelas adanya waktu yang sejenak ketika Allah berikan taufik kepada hamba tadi, muslim tadi, ketika dia berdoa, melainkan Allah akan kabulkan. Maka salat Jum'at pun kita berusaha untuk memuliakannya, dari menghadirkannya hadir ke salat Jum'at di awal waktu, kemudian menyibukkan diri dengan salat, kemudian dengan qiraatul Quran, zikir kepada Allah, amalan terus berkesinambungan. Setiap waktu kita bisa memanfaatkan secara maksimal amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus amalan yang berlangsung setiap pekannya. Kalau kemudian kita sia-siakan amalan yang cuma satu pekan sekali, tidak bisa kita pakai dengan sebaik-baiknya, kita lebih mengedepankan kesibukan-kesibukan yang lainnya, maka sungguh sangat disayangkan. 6. Apalagi sudah kita terdidik selama Ramadan. 6. Maka jangan sampai kemudian kita semakin melemah, termasuk amalan musim yang berulang setiap pekannya. Telah berkata sebagian para ulama salaf, menyatakan kepada mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu atau tidak jadikan amalan rutin baiknya setelah Ramadan tadi, mereka menyatakan bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang, sejelek-jelek masyarakat adalah la ya'rifuna Allah, adalah yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala illa fi Ramadan, kecuali pada saat Ramadan saja. Ramadan semangat terus. Nah, semangat sholatnya, semangat puasanya, semangat sedekahnya, semangat dari bentuk-bentuk amalan al-khair. Setelah Ramadan kemudian pupus, melemah. Kenapa? Karena dia beranggap bukan Ramadan. Amalan baik itu hanya waktu Ramadan, karena amalan dilipat gandakan dan sebagainya. Ketahuilah, amalan baik terus berlangsung walaupun Ramadan telah berakhir. Ramadan di sana sengaja diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan oleh Allah. Bukan berarti setelah Ramadan kemudian lemah semangat dan kemudian menelantarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata mereka, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ingatlah kata beliau, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad, tepatnya pada ayat ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah pula kalian kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kebaikan kalian. Maka kalau kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus amalan kejelekan, maka demikian pula sebaliknya, amalan kejelekan pula bisa menghapus amalan-amalan al-hasanat, amalan-amalan kebaikan. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, dzambun ba'da taubah aqbah min sab'ina qablaha. Dosa yang dilakukan setelah taubat, sebagaimana tadi telah disebutkan, setelah Ramadan beliau mengajak kita untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesudah itu dia lakukan, dia masih lakukan dosa, maka dikatakan aqbah min sab'ina qablaha, jauh lebih jelek 70 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia sudah pupuk dengan amalan kebaikan. Jika di sana ada kesalahan, dia sudah lakukan taubat. Setelah itu kemudian dia kembali kepada kebiasaan semulanya. Maka ketahuilah, bisa bernilai sampai 70 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Telah menangis sebagian dari ulama salaf di saat menjelang kematiannya. Ketika ditanya, mengapa engkau tangisi? Sebab apa engkau menangisi? Maka dijawablah, abka ala laylah ma kumtuha wa ala yaumin ma sumtuhu. Aku menangis karena pernah dalam satu malam aku tidak melakukan sholat qiyamul lail, dan adanya suatu hari aku yang tidak lakukan puasa padanya. Dari kejadian tadi, pelajaran buat kita bersama bahwa salaf menyesalkan dari amalan-amalan yang sifatnya nafilah, amalan-amalan yang sifatnya sunnah, itu mereka menyesal kalau sampai ketinggalan. Salat qiyamul lail, tahajud, tarawih di saat Ramadan, setelah Ramadan pupus, sama sekali tidak dilakukan. Sampai salat witir pun tidak dia pentingkan. Bahkan hendaknya seseorang, kalau dia tidak sempat untuk melakukan salat qiyamul lail, salat tahajud, maka janganlah dia tinggalkan sekalipun witir hanya 3 rakaat. Nah, sampai dinilai oleh ulama salaf di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, orang yang jelek itu adalah orang yang meninggalkan witir. Nah, seandainya kita tidak mampu 11 rakaat, maka jangan sampai 3 rakaat tertinggal witir. Sampai kalau khawatir tertinggal atau sudah dekat masuknya waktu subuh, jangan tertinggal walaupun satu rakaat. Menunjukkan di sana pentingnya kedudukan sholat witir sampai mendekati dari hukumnya sebagai perkara yang diwajibkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian contoh-contoh tadi untuk mengingatkan kita bersama. Dari itu semua, perkara yang penting juga untuk diingatkan pada kesempatan malam hari ini adalah perkara yang harus kita jaga setelah berakhirnya dari Ramadan adalah amalan as-siyam, yakni puasa yang kedudukannya sunnah, kedudukannya dianjurkan untuk dilangsungkan setelah puasa yang wajib. Adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah melalui hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu min syawal kana ka shiyamid dahr. Siapa yang telah puasa Ramadan thumma atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan syawal, maka puasanya dengan sejumlah itu semua berkedudukan seperti puasa ad-dahar, seperti puasa setahun lamanya. Bagaimana itu? Kalau mau dihitung secara matematis, ketahuilah bahwa nilainya seseorang puasa satu hari, baik itu wajib maupun itu sunnah, adalah 10 kali lipatnya. Berdasarkan bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10. Ingat, kalau kita berbuat baik bukan satu nilainya, tapi 10 kali lipatnya. Termasuk as-siyam. Maka kalau kita puasa sebulan, anggaplah 30 hari, maka 300. 300 hari senilai dari 10 bulan. Kemudian dilanjutkan 6 hari dari Syawal, masing-masingnya 10, sebanyak 6 hari 60, maka senilai 2 bulan. 10 dengan 2 bulan, maka genaplah setahun lamanya. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa 36 hari, nilainya 360 hari. Maka di sana Syekh Shalal Fauzan hafizahullah memberikan faedah puasa 6 hari di bulan Syawal, padanya beberapa manfaat. Yang pertama, bahwa puasa 6 hari tadi kedudukannya seperti salat sunnah setelah salat wajib. Di mana fungsi salat sunnah adalah menambal kekurangan dari salat yang wajib. Maka puasa 6 hari tadi fungsinya seperti itu pula, menambal kekurangan puasa Ramadan kita yang tidak lepas dari kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan, maka ditambal dengan puasa sunnah 6 hari. Yang kedua manfaat yang beliau sebutkan membiasakan puasa setelah Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jika ingin menerima amalan hamba, Allah berikan taufik kepada hamba tadi untuk melanjutkan dengan amalan soleh berikutnya. Nah, itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, tidak berhenti. Sudah Ramadan, tapi dia kemudian lanjutkan. Estafet. Ada tindak lanjutnya. Yang ketiga, kata beliau, hafizahullah, sesungguhnya puasa Ramadan mengharuskan adanya maghfirah, adanya ampunan terhadap dosa-dosa yang lalu, sebagaimana hadis sahih menyebutkan. Maka dengan melakukan puasa setelah Idul Fitri adalah sebagai syukur terhadap nikmat tersebut. Hamba yang tahu diri dikasih kenikmatan berupa diampunkan dosanya oleh Allah, tidak kemudian dia pasif, diam, tetapi dia syukur kepada Allah. Bentuk syukurnya adalah menindaklanjuti dengan siyam as-sunnah. Yang keempat, yang terakhir, bahwa dengan dia lakukan puasa tadi menunjukkan kecintaan dengan amalan as-siyam, puasa. Menunjukkan bahwa dia tidak bosan, tidak jenuh, tidak kapok dengan apa yang diwajibkan oleh Allah dengan puasa Ramadan. Sebagian orang sudah alhamdulillah merasa kapok dan merasa terbebani selama Ramadan. Ini tidak, tetapi dia dengan sabar dia tindak lanjuti dengan amalan siam walaupun itu sifatnya adalah sunnah. Itulah empat dari manfaat puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga kita dimudahkan untuk melakukannya. Masih ada sisa hari-hari yang ada ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kesempatan bagi kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kita bisa bahas pada pertemuan perdana setelah kita terhenti selama Ramadan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.